بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali bergabung dalam kajian Tafsir Hikmah episode Tafsir Suratul Fatihah. Nah, kita masih membahas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat yang pertama ini merupakan inti daripada Suratul Fatihah. Para ulama mengatakan 114 surat Al-Quran itu intinya ada dalam Suratul Fatihah. Dan Suratul Fatihah itu intinya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan intinya ada dalam huruf ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan sedikit menyambung episode yang sebelumnya. Jadi orang kalau makan itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka setannya ikut makan. Tapi kalau dia makan baca Bismillah, setannya tidak ikut makan. Nah, kalau setan tidak ikut makan, yang dimakan jadi barokah. Nah, itu ada satu riwayat, siapa yang makan dia baca Bismillah, atau siapa yang makan dia lupa baca Bismillah, kemudian di tengah-tengah atau di akhir dia ingat, maka hendaknya dia membaca Bismillahi awalahu wa akhirahu, atau Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, Bismillah di awalnya dan Bismillah di akhirnya. Ini diceritakan dari seorang sahabat, ya, Badui ini, dia makan dia tidak baca Bismillah. Ya, dia makan tidak baca Bismillah. Diingatkan temannya, kamu baca Bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetap makan tidak baca Bismillah. Menjelang akhir dia teriak Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, kemudian ditanya. Ketika ditanya dia menjawab, saya sengaja tadi makan seperti itu. Kenapa? Karena setannya kan ikut makan. Tapi kalau orang kemudian baca Bismillahi awalahu wa akhirahu, setannya akan memuntahkan apa yang dimakan. Jadi sengaja saya seperti itu biar setan saya muntah. Kesetannya muntah. Nah, ini terjadi dalam kehidupan para sahabat. Ada sahabat yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW tidak mencela, ya, tidak menyalahkan, ya, tidak mencela, tidak menegur, tidak menyalahkan. Karena ini inisiatif muncul dari dalam hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, Anda jangan kemudian depan orang banyak niatnya seperti itu, dengan niat neko-neko kalau orang Jawa, ya. Ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca Bismillah ini punya banyak manfaat. Ya, punya banyak manfaat. Siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menurut para ulama, karena Bismillahirrahmanirrahim itu tersusun dari 19 huruf. Ya, 19 huruf. Sementara malaikat Zabaniyah itu yang bertugas menyiksa manusia yang masuk neraka, itu komando-komandonya, pimpinan-pimpinan malaikatnya ada 19. Tentu jenderal utamanya adalah malaikat yang jaga neraka, siapa? Malaikat Malik itu jenderal utamanya, itu punya anak buah 19, ya. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terjaga dari gangguan 19 malaikat tersebut. Satu huruf akan melindungi dia dari satu malaikat. Artinya, kalau mau pesan agar tidak disiksa malaikat yang ada di neraka, yang rajin-rajin baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari setiap huruf maka akan muncul perlindungan dari satu malaikat tersebut. Ini kalau mau baca. Seharusnya setelah kita mengerti seperti ini, maka jangan sampai di hal-hal yang memang disunahkan atau hal-hal yang mubah, kita tinggalkan basmalah. Hendaknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Menaik motor, kita duduk, ambil barang. Ya, selalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena manfaatnya itu luar biasa. Selain kalau kita niatkan baca Al-Quran juga, satu huruf mendapatkan 10 pahala. Satu kebajikan kan hasanah, bi'asri amsalihah, mendapatkan 10 pahala. Memang sederhana, ringkas, tapi maknanya luar biasa. Insya Allah pada episode yang berikutnya, kita akan mulai membahas gitu ya, apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sampai episode ini, kita sudah belajar tentang keutamaannya. Ya, keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim, meskipun lewat cerita-cerita yang saya sampaikan, cerita yang sederhana, tapi cukup insya Allah menggugah kita. Ternyata sering kita lupa, ya, makan lupa baca Bismillah, minum lupa baca Bismillah, ketika yang sudah berumah tangga berhubungan juga lupa baca Bismillah. Ya, banyak orang lupa baca bismillah, mau tidur juga lupa baca bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu bagian daripada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah kalau kita rajin baca bismillahirrahmanirrahim, mulai segala satu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahan akan menyertai apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Insyaallah sedikit ini barokah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.